Selamat pagi jemaat Grape yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar jemaat pada pagi hari ini? Anda bersuka cita? Amin. Tidak terasa kita sudah ada di minggu terakhir di bulan September. Tinggal 3 bulan lagi kita akhiri tahun 2011. Tidak terasa kita akan masuk tahun yang baru lagi. Saya ingin bertanya kepada jemaat Grape yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak jemaat Grape pada minggu, satu minggu yang lalu mempercakapkan Injil kepada orang lain? Oh. Kalau Pak Gembala, kalau tanya siapa yang berdoa untuk Pak Gembala? Kalau saya tanya, satu minggu yang lalu berapa banyak yang sudah mempercakapkan Injil bagi orang lain? Ternyata yang angkat tangan tidak sampai 25%. 5% pun tidak, saudaraku. Jemaat dalam kasih Kristus, mari kita buka bagian firman Tuhan hari ini di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-26. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-26. Kalau semua sudah dapat, kita akan sama-sama membaca. Saya baca ayat 12, jemaat ayat 13, dan ayat yang ke-26 kita baca bersama. Saya akan mulai. Lembaga Alkitab memberikan judul perikop, Kesaksian Paulus dalam Penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ayat 26 kita baca bersama, 1, 2, 3. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau di minggu terakhir di bulan September ini kami jemaat GBI Grafe boleh kembali berkumpul untuk berjemaat, di mana di dalamnya kami telah memuji, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan, dan bahkan memberikan persembahan syukur kami sebagai wujud syukur kami atas kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami, dan lewat persembahan syukur itu boleh menunjang akan pelayanan dan pekerjaan Tuhan lewat gerejamu di tempat ini. Dan saat ini kami telah membaca bagian firmanmu dan kami ingin mendengarkan penguraiannya. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar sungguh bagian firman Tuhan yang sebentar diuraikan boleh dapat dimengerti, meneguhkan, menguatkan, dan mengingatkan setiap kami semua, orang yang di dalam jemaat ini yang sudah diselamatkan, bahwa ada hal yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan itu kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sampai kami dipanggil oleh Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan di rumah Tuhan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dalam kasih Kristus, siapa yang tidak mengenal Rasul Paulus? Tentu setiap kita yang sering membaca akan firman Tuhan, kita mengenal siapa itu Rasul Paulus. Di dalam kehidupannya sebelum menjadi seorang rasul, dia dengan sebutan nama Saulus, dia sering menganiaya akan orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Dia begitu bengisnya dan kejamnya untuk selalu mengejar-ngejar orang yang percaya kepada Yesus. Dan bahkan pun dia sendiri yang memimpin akan penghukuman hingga seorang yang mengikuti jalan Tuhan mengalami kematian. Tetapi sesudah dia mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa, dia boleh percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kehidupannya begitu berubah dengan luar biasa, saudaraku. Dia tidak hidup seperti sebelum dia mengenal Kristus dengan benar. Tetapi ada perubahan yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupannya. Dan pagi ini, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita akan melihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus sesudah dia diselamatkan. Dan bagian firman Tuhan ini juga mengajak kita, bagaimana kita yang dahulu belum di dalam kebenaran Allah, dahulu yang belum kita diselamatkan, dan kita sudah diselamatkan saat ini, apakah kehidupan kita tetap sama seperti sebelum kita mengenal kebenaran, sebelum kita diselamatkan oleh Tuhan? Seharusnya tentu tidaklah sama. Harus ada perubahan yang nyata di dalam kehidupan orang yang sudah diselamatkan. Oleh karena itu, bagian firman Tuhan pagi ini yang akan saya sampaikan, saya berikan judul, yaitu untuk apa kita hidup sesudah diselamatkan. Untuk apa kita hidup sesudah kita diselamatkan? Sesudah kita tahu kebenaran firman Allah yang benar, untuk apa kita hidup? Apakah hidup kita biasa-biasa saja? Kita bangun pagi, lalu kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari itu, lalu pada malam harinya kita beristirahat kembali, dan begitu saja secara rutinitas kita melakukan segala kegiatan aktivitas hidup kita? Ataukah ada yang berbeda sesudah kita diselamatkan dan kita tahu kebenaran firman Allah, bahkan kita ada di dalam gereja yang Alkitabiah? Oleh karena itu tadi saya tanya, berapa banyak jemaat di sepanjang minggu, satu minggu yang telah kita lalui, sudah mempercakapkan Injil bagi orang lain? Ternyata begitu sedikit. Jemaat dalam kasih Kristus, kalau kita melihat akan kehidupan Rasul Paulus, sesudah dia diselamatkan, dia mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ada tiga kerinduan di dalam hatinya yang selalu dia mau lakukan di dalam hidupnya sampai Tuhan memanggil dia. Apa itu? Yang pertama kita lihat di dalam ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Artinya, Rasul Paulus sesudah dia diselamatkan oleh Tuhan, sesudah dia tahu kebenaran firman Tuhan, dia tidak biasa-biasa saja menjalani kehidupannya. Ada hal yang berubah yang dia lakukan, bahwa dia begitu rindu agar setiap orang yang dia jumpai itu boleh diselamatkan oleh Tuhan. Dia begitu rindu agar setiap pribadi yang dia jumpai, yang dia tahu bahwa orang tersebut belum mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus, harus diberitakan Injil Kristus yang benar. Rasul Paulus tatkala dia berjumpa dengan orang yang belum bertemu dengan Kristus, diselamatkan oleh Kristus, hatinya begitu bergetar. Hatinya begitu bergetar kalau dia tahu ada orang di dekatnya yang belum diselamatkan. Hatinya begitu gelisah untuk memperkatakan Injil yang benar bagi orang yang belum memahami Injil yang benar. Bahkan kita tahu, bahkan di dalam penjara, Rasul Paulus tetap dapat memberitakan Injil. Sampai kepala penjara di Filipi pun akhirnya harus diberitakan Injil oleh Rasul Paulus. Bagaimana Raja Agripa juga mendengar akan pembelaan Paulus di dalam persidangan, dia juga memberitakan Injil. Bahkan Agripa mengatakan, "Paulus, engkau gila. Hampir-hampir saja engkau membuat aku menjadi Kristen," katanya. Oh, saudara dalam kasih Kristus, Rasul Paulus yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dan dia tahu kebenaran Injil yang benar, dia tidak bisa diam. Dia begitu gelisah kalau dia berjumpa orang yang belum diselamatkan. Bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah di dalam kehidupan kita, hati kita bergetar tatkala kita berjumpa dengan orang yang kita kenal dan dia belum diselamatkan? Dia belum menerima akan pengajaran yang benar. Apakah kita biasa saja? Kita bisa santai-santai saja. Bahkan kalau kita jumpa dengan dia, kita bicara bisnis dengan dia dengan santainya, gitu. Padahal kita tahu Injil belum disampaikan buat dia. Cuma dalam kasih Kristus, Rasul Paulus, dia tidak bisa diam, saudaraku. Karena Injil begitu penting di dalam kehidupan manusia. Dia tahu, tanpa Injil yang benar diberitakan, maka manusia akan masuk neraka. Dan itulah yang menyebabkan mengapa Paulus tidak bisa diam. Hingga di dalam penjara pun dia terus dapat memberitakan Injil. Tiada hari tanpa memberitakan Injil, saudaraku. Kalau kita yang sudah diselamatkan, kita ada di dalam gereja yang Alkitabiah, kita dengar firman yang benar setiap hari, tiap minggu, tapi kita tidak mau memberitakan Injil yang benar, mempercakapkan Injil yang benar, saudara dalam kasih Kristus, betapa menyedihkan. Betapa menyedihkan, saudara. Waktu saya mempersiapkan Injil, mempersiapkan firman Tuhan ini, tiba-tiba ada orang yang ketuk pintu di rumah. Saya pikir siapa? Saya akhirnya harus keluar juga karena istri saya sedang keluar. Saya keluar. "Selamat siang, Pak." "Oh iya, ada apa?" "Ya, kami ini, Pak, dari persekutuan pelayanan pemulung," katanya. "Oh, dari pemulung. Gereja mana?" "Kami bukan dari gereja mana-mana, Pak. Karena kami hari Minggu ke gereja masing-masing." "Oh, lantas ini pelayanan apa?" "Ini pelayanan persekutuan doa." "Loh, kenapa harus persekutuan doa, bukan gereja?" saya katakan. "Karena kami punya gereja masing-masing." "Oh, begitu. Jadi mereka sedang cari dana, saudara." Saya katakan, "Siapa penanggung jawabnya?" Dia sebutkan namanya. "Oh, kalau begitu nanti saya ambil waktu saya ke sana ya. Karena perlu disampaikan Injil yang benar, saudaraku." Saya katakan kepada mereka, mereka masih muda sekali. Saya kata, "Dek, kalau melayani pemulung, saya sudah 5 tahun lebih melayani pemulung." Saya katakan. "Oh, di mana?" Dia penasaran. "Saya melayani pemulung mulai dari rel kereta Gondangdia, Pasar Baru, sampai belakang WTC itu yang sekarang bangun megah, itu ada masih rel kereta itu di belakang. Sampai lapangan Banteng itu saya jadikan pelayanan juga untuk mengumpulkan para pemulung dan juga bahkan yang jual asongan. Tugu Tani itu merupakan tempat perkumpulan kita. Jadi kalau tahu ada gereja Anglikan di Tugu Tani, nah itu tempat kita melayani, kumpulkan mereka dalam hari Minggu khusus kita kumpulkan. Jadi kalau untuk melayani pemulung saya sudah lama," saya bilang. "Karena itu nanti saya ketemu dulu." Ya. Saudara dalam kasih Kristus, begitu banyak orang yang belum memahami Injil yang benar. Saya ingin katakan, saya bersama mantan istri saya, waktu itu belum menikah kami melayani pemulung, ya kan? Dia tahu. Mantan pacar saya, maaf, bukan mantan istri. Salah sebut. Mantan pacar saya. sebelum jadi istri. Diralat. Ya. Saya katakan, pemulung itu luar biasa kalau suruh kumpul kebaktian. Kalau kita bilang jangan bilang-bilang yang lainnya, cukup yang ada saja. Tetap saja dia bilang orang lain. Sampai-sampai tempat itu penuh, saudaraku. Tetapi setelah kita melayani bertahun-tahun, kita mulai merenungkan. Ternyata tidak ada yang nempel tuh Injilnya. Jadi mereka tetap kalau di ada satu pertemuan, ya kan? Ada pelayanan dari gereja ini untuk melayani para pemulung. Hadir semua itu dari berbagai macam. Tetapi tidak ada yang sungguh-sungguh menerima Injil yang benar. Tidak sungguh-sungguh untuk menjadi orang yang percaya Yesus dengan benar. Dan saya mulai berpikir dan saya katakan, sepertinya metodenya salah. Harus secara pribadi, lepas pribadi. Tidak bisa dikumpulkan begini. Jadi jemaat dalam kasih Kristus, kalau hati kita ketemu orang yang belum percaya Tuhan dengan benar, lalu kita diam saja, kita anggap itu biasa saja, wah, ini jadi pertanyaan besar, saudaraku. Apakah benar kita sudah diselamatkan? Apakah benar kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan itu dengan benar? Karena seharusnya kita tidak bisa diam. Sebagaimana Rasul Paulus, dia begitu sungguh-sungguh ingin memberitakan Injil yang benar. Walaupun harus dipenjara, walaupun ada di dalam penjara, Injil tidak pernah berhenti untuk dikumandangkan. Injil tidak pernah berhenti untuk dipercakapkan kepada orang lain. Bagaimana dengan kita yang sedang hidup dengan bebasnya, kita tidak terbelenggu dengan apapun juga, lalu kita tidak bisa memberitakan Injil yang benar itu, mempercakapkan Injil yang benar itu kepada orang lain? Hari ini kita diingatkan, apa arti hidup kita sesudah diselamatkan? Apa arti hidup kita? Apa hidup kita akan terus rutin seperti itu? Seperti kita belum mengenal kebenaran dan diselamatkan? Atau ada yang berubah? Di mana hati kita bergetar tatkala kita berjumpa dengan orang yang belum percaya Injil Yesus Kristus yang benar, yang belum diselamatkan. Yang kedua, apa kerinduan Paulus di dalam hidupnya selama Tuhan masih memberikan kekuatan bagi dia? Dikatakan di dalam ayat yang ke-20, dikatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Paulus ingin katakan baik hidup maupun matinya, dia mau nama Kristus selalu dimuliakan. Dia mau senantiasa nama Yesus itu dikumandangkan, baik lewat hidup dan matinya. Bagaimana hari ini dengan kita? Apakah hidup yang Tuhan berikan bagi kita hingga saat ini, kita sehat, kita kuat, kita diberkati, usaha kita, pekerjaan kita, karir kita, pelayanan kita, adakah tetap hidup kita itu tetap memuliakan Dia? Sampai akhir kehidupan kita juga, kita memuliakan Dia. Oh, kalau kita dengar berita-berita di luar sana, jemaat dalam kasih Kristus, bahkan kalau kita baca berita yang ada, luar biasa kalau kita membacanya, kita akan kaget. Bagaimana seorang yang dikatakan sebagai hamba Tuhan, seorang pendeta luar biasa dikatakan, tetapi hidupnya tertangkap pakai narkoba, masuk penjara. Bagaimana hidupnya dikatakan memuliakan Yesus, baik hidup maupun matiku, Yesus yang dimuliakan. Bagaimana demikian, saudaraku? Seorang yang melayani Tuhan, lalu didengar belakangan dia tertangkap narkoba, lalu masuk penjara.